السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesabaran, kesembuhan, dan mudah-mudahan sakit bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa manusia. Di pagi hari ini, ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan yang kedua. Sebagaimana sudah kita sampaikan, Tanwirul Masalik ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai syarah dan juga pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibni Lu'lu' Ibni Abdillah Al-Misri atau biasa dikenal dengan Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita bacakan muqaddimah dari kitab Umdatus Salik, lalu penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Hari ini kita mencoba membahas tentang kitab Taharah. Secara khusus kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu filmiyah. Babun fil miyah, bab tentang air. Tentunya air adalah salah satu media untuk bersuci, baik itu berwudu, mandi besar, atau mandi sunnah, atau istinja, dan lain sebagainya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Ibnu Naqib berkata, al-miyahu aqsamun. Air itu memiliki beberapa macam. Ada beberapa macam atau ada beberapa jenis air. Jadi tidak hanya satu jenis. Yang pertama adalah tahurun. Air yang sifatnya tahurun. Yang kedua adalah tahirun. Air yang sifatnya tahir, suci. Yang ketiga adalah air yang najis. Jadi ada tahurun, ada tahirun, ada najis. Apa itu tahurun? Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, huwa tahiru fi nafsihi. Yang dimaksud dengan air yang tahur adalah dia suci, ya secara zatnya, dan bisa mensucikan untuk yang lainnya. Artinya zat air itu suci, dan dia bisa kita gunakan untuk bersuci, misalnya wudu, atau mandi, atau izalatun najas, menghilangkan najis, itu bisa digunakan dengan air-air yang tahur. Jadi tahur itu artinya suci dan mensucikan. Suci secara zatnya dan mensucikan untuk yang lainnya. Atau bahasa kita lebih singkat, suci dan mensucikan. Itu jenis air yang pertama. Adapun jenis yang kedua adalah air yang tahir. Air yang suci. Ya, air yang suci. tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dia hanya memiliki satu sifat. Itu bedanya dengan air yang tohur. Kalau tohur, suci dan mensucikan. Tapi kalau tohir, suci. Tetapi tidak memiliki sifat mensucikan. Walaupun bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain selain mensucikan. Misalnya, digunakan untuk bumbu, misalnya memasak. Atau digunakan untuk minuman, air kelapa misalnya ya. Air kelapa kita jadikan sebagai apa namanya minuman, itu bisa. Teh, kopi, susu, ya, itu suci. Tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nanti akan lebih jelas lagi ketika beliau menjelaskan apa itu air yang suci dan mensucikan. Apa air yang suci tetapi tidak mensucikan. Kemudian, adapun air yang najis adalah ghairuhuma. Selain dari keduanya. Jadi selain daripada air yang tahur dan air yang tahir, maka dia najis. Ada air yang suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Selain keduanya, air najis. Itu definisinya, mudah ya. Ada air yang tahurun, suci dan mensucikan. Ada yang tahirun, suci tapi tidak mensucikan. Selain dari kedua jenis air ini, yaitu air najis. Lalu dikatakan di sini, fala yajuz, maka tidak boleh raf'u hadasin, kita mengangkat hadas. Tidak boleh kita mengangkat hadas. Mengangkat hadas itu bisa berupa wudu misalnya ya, atau bisa berupa mandi. Illa wala izalatu najasin, dan tidak boleh juga menghilangkan najis. Illa bil ma'il mutlak, kecuali dengan air yang mutlak. Jadi ada istilah baru lagi. Kalau istilah yang pertama, tohurun, tohirun, najis. Tidak boleh kita raf'ul hadas dan juga izalatun najas, menghilangkan najas, illa kecuali bil ma'il mutlak, dengan air yang mutlak. Ini istilah yang baru, berarti kita sudah dapat empat istilah. Tohur, tohir, najis, lalu apa? Ma'ul mutlak. Ini istilah yang baru. Walaupun istilah ini sebenarnya lebih dari, sebenarnya adalah kata lain dari tohurun. Jadi penjelasan dari air yang tohur, yang suci lagi mensucikan, dia adalah ma'ul mutlak. Air yang sifatnya mutlak. Apa itu air yang mutlak? Mari kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau katakan, al-muradu bil mutlak, yang dimaksud dengan sifat air yang mutlak adalah alladhi la yuqayyad biwasfin inda dzikrihi, yaitu air yang tidak diikat dengan sifat ketika kita menyebutkan namanya. Air yang tidak diikat dengan sifat ketika kita menyebutkan namanya. Sekali lagi, air la yuqayyad, tidak terikat atau tidak diikat biwasfin, dengan sifat inda zikrihi, ketika kita menyebutkannya. Misalnya, kita mengatakan ma'uwardin. Ma'uward. Air mawar. Air mawar. Mawarnya tidak ada. Tetapi air ini disifati dengan mawar. Barangkali kalau kita cium, tercium ada bau mawar. Ada proses di dalamnya. Ya, di mana diambil dari ekstrak bunga mawar misalnya. Air mawar. Atau kita katakan air bunga. Air bunga. Wa nahwa dzalik. Dan yang semisal dengan hal tersebut. Jadi air mutlak adalah air yang ketika kita menyebutkan namanya, dia tidak terikat oleh sifat tertentu. Kalau kita katakan air sumur, itu bukan sifat, tapi asal. Air sumur, air sungai. Air yang asalnya dari sumur. Air yang asalnya dari sungai. Air yang asalnya dari laut. Tapi kalau kita katakan air saja, ya memang itu air. Beda dengan air mawar atau air bunga dan lain, air sabun misalnya. Itu ada sifat yang dilekatkan. Nah, air mutlak dia tidak, ketika disebutkan, dia tidak diikat oleh sifat tertentu. Ya. Kecuali sifat yang alamiah, seperti asin, ya itu memang alamiah. Ya, dia memang ala aslil hilqah. Dia memang sifat yang ada, ya, sesuai dengan penciptaannya. Allah menciptakannya begitu. Air laut asin misalnya, atau air muara payau, itu bukan karena ada sifat yang baru yang muncul, tetapi memang sudah seperti itu. Kemudian di sini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib akan memberikan pendalilan atas ucapan Ibnu Naqib rahimahullahu taala bahwa air yang suci dan mensucikan itu adalah air mutlak. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala suratul Maidah ayat yang ke-6. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Apabila kalian tidak mendapatkan air, ya, apabila kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan air yang mutlak sebagai alat untuk bersuci. Ya, baik dari hadas kecil, ya, wudu, ataupun dari hadas besar, yaitu mandi. Begitupun Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-48 berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura." Dan kami telah menurunkan dari langit, yaitu air hujan, lalu air es dari langit, ya, embun dari langit. "Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura." Dan kami telah menurunkan dari langit itu air yang tahur, yaitu yang sifatnya suci secara zatnya, dan dia mensucikan, ya, atau bisa dipakai bersuci oleh manusia. Begitupun ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, "Qama a'rabi fabala fil masjid." Di zaman Nabi ada satu peristiwa. Seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid lalu buang air kecil. Ya, fabala fil masjid. Dia buang air kecil di dalam masjid. Faqama ilaihin nas. Maka saat itu para sahabat bangkit untuk menghentikan perbuatannya. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berkata, "Da'uhu." Biarkan dulu dia menyelesaikan hajatnya. Wahariqu ala baulihi sijlan min ma'in. Da'uhu, ya sudah, biarkan saja dia menyelesaikan kencingnya. Orang sedang buang air kecil, itu bukan waktu yang tepat untuk dinasehati. Kalau Anda menasehati orang saat dia sedang kencing, dia bukan menerima, malah marah. Mafsadatnya lebih besar. Kalau dia kencing di satu tempat, Anda nasihati, nanti akan kemana-mana kencingnya. Ya sudah, biarkan saja. Setelah nanti dia selesai kencing, ambil satu ember air. Ya, sijlan min ma'i au dhanuban min ma'i. Ya, Fa inna ma bu'istum muyassirin. Sesungguhnya kalian ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan-kemudahan. Ya. Dan kalian tidak diutus ya untuk mendatangkan kesulitan-kesulitan. Artinya mudahkan, jangan dipersulit. Ya. Yang kita ingin garis bawahi dari hadis ini adalah perintah Nabi untuk menyiram kencing dengan air. Artinya ini menunjukkan bahwa kencing itu najis. Dan najis itu dapat dihilangkan dengan air, dengan disiramkan di atasnya air. Dan ini menunjukkan bahwa air yang mutlak adalah alat yang digunakan atau ditetapkan oleh syariat sebagai alat untuk menghilangkan najis atau untuk mengangkat hadas. Ini dalilnya ma'asyiral muslimin, walaupun tentunya masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Kita baca lagi, fala yajuz raf'u hadasin. Ya, tidak boleh kita mengangkat hadas. Apa itu hadas? Hadas itu dikatakan oleh para ulama yaitu perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi atau wudu, yaitu hadas. Jadi setiap perkara yang mengharuskan seseorang wudu ketika dia akan salat atau mandi ketika dia akan salat itu disebut dengan hadas. Nanti akan dijelaskan insyaallah oleh beliau. Fala yajuz, maka tidak diperbolehkan raf'u hadatsin, mengangkat hadas, tidak juga menghilangkan najis, illa kecuali bil ma'il mutlaq, kecuali dengan air yang mutlak. Apa tadi air mutlak? Alladhi la yuqayyad bi wasfin inda dzikrihi. Ya, yaitu air yang tidak diikat, terikat oleh sifat ketika kita menyebutkannya. Dan secara kaidah sederhana, air mutlak itu adalah yang turun dari langit dan yang muncul dari bumi, begitu kata para ulama. Yang dari langit ada hujan, ada es, ada embun. Yang dari bumi ada air sungai, ada air laut, ada sumur, ada mata air, kan begitu. Itu air-air yang suci, yang mutlak, yang memiliki dua sifat, suci dan mensucikan. Lalu dikatakan di sini, wa huwa at-tahuru ala ayyi sifatin kana min aslil hilqah. Ya. Dan air mutlak itu adalah air yang suci, ya, air yang suci. Dia adalah air yang suci dan mensucikan. Ala ayyi sifatin kana min aslil hilqah. Terlepas di atas sifat tertentu, ala aslil hilqah. Ya, sesuai dengan asal penciptaannya. Jadi ketika kita bicara air mutlak, dia adalah air yang suci dan mensucikan. Dan sifat yang muncul di dalam air, air itu banyak, tadi sudah kita sebutkan. Sifat yang muncul pada air, dengan keragaman sifatnya, selama itu adalah sifat yang muncul ala aslil hilqah, memang asalnya seperti itu, artinya sifat yang alamiah, yang melekat pada air itu enggak berpengaruh. Sifat asin pada air laut, apakah itu merusak kesucian? Tidak. Karena dia ala aslil hilqah, sesuai dengan sifat alamiahnya. Memang rasanya asin. Atau misalnya ada air di rawa ya, warnanya pun berbeda dengan air-air di tempat yang lain. Ya, itu ala aslil hilqah. Memang secara bentuk alaminya seperti itu ketika Allah menciptakannya. bukan karena di laut itu dituangkan garam misalnya, atau di rawa itu dituangkan sesuatu sehingga kondisinya lain, atau mungkin rasanya lain, baunya lain, memang sudah seperti itu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dikatakan di sini maksud dari perkataan beliau ai aslu wujudihi. Dia adalah sesuai dengan sifat aslinya. Duna an yukhalituhu syai'un. Tanpa ada sesuatu yang bercampur dengannya. Jadi rasa asin yang ada di laut itu bukan campuran. Memang seperti itu. Maka sifat asin tersebut tidak mengeluarkan air laut dari definisi air yang mutlak. Tidak mengeluarkan air laut dari definisi air yang mutlak. Artinya dia air mutlak. Kenapa? Ya karena dia aslu wujudihi. Karena dia memang asli. Memang wujudnya seperti itu. Duna an yukhalitahu syai'un. Tanpa ada yang mencampurinya sama sekali. Ya, tidak ada bahan yang dimasukkan oleh manusia sehingga airnya menjadi asin. Memang sudah dari sananya Allah menciptakan sebagai air yang asin. Sawa'un nazala minas sama'i, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, baik yang turun dari langit au naba'a minal ard, atau yang muncul dari bumi. Jadi yang dari langit 3, hujan, salju, dan embun. Yang dari bumi 4, air sungai, air laut, air sumur, dan mata air. Ya, mata air. Lalu dikatakan oleh beliau, adapun dalil terkait dengan jenis-jenis air ini yang turun dari langit dan muncul dari bumi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya surah Al-Anfal ayat 11 Allah katakan wa yunazzilu alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih, dan diturunkan untuk kalian air dari langit. Ya, untuk apa Allah menurunkan itu? Liyutahhirakum bihi, dengannya Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan diri kalian, hendak mensucikan kalian baik dari hadas ataupun dari sesuatu yang kotor atau najis. Begitupun ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang bertanya kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, inna narkabul bahr. Kami naik perahu. Ya, kami berlayar di atas lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma. Dan kami membawa air tapi tidak banyak. Ya, membawa airnya hanya sedikit. Fa in tawadda'na bihi 'atishna. Kalau kami tetap berwudu dengan air yang kami bawa, maka kami akan kehausan. Kami akan kehabisan air minum. Afana tawadda'u bima'il bahr. Apakah memang boleh kami berwudu dengan air laut? Ini pertanyaannya. Boleh tidak ya Rasulullah kami berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu tahur. Dia suci dan mensucikan. Ya, al-hillu maitatuhu. Dan bangkainya adalah halal. Artinya tidak perlu penyembelihan yang syar'i. Ya, tidak perlu penyembelihan yang syar'i. Bahkan kalaupun dia adalah bangkai, itu halal. Bangkai yang di laut itu halal. Yang tidak disembelih secara syar'i itu adalah halal. Wa qala at-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan dan sahih. Ya. Tentunya di dalam hadis ini ada tambahan ya. Nabi ditanya hanya terkait dengan air laut. Tapi beliau memberikan tambahan bonus, ya. Bukan hanya dijelaskan tentang sucinya air laut, Nabi jelaskan juga tentang halalnya bangkai atau ikan yang ada di laut. Tentunya ini adalah diantara apa namanya mahasin, kebaikan, keindahan ketika kita menjelaskan sesuatu, lalu kita menyangka bahwa orang yang bertanya membutuhkan jawaban yang lebih luas, ya, atau ada faedah besar yang harus dia ketahui, maka adalah baik seandainya kita menambahkan jawaban dengan faedah. Nabi hanya ditanya tentang air laut, tetapi beliau menambahkan dengan menyebutkan tentang faedah bahwasanya bangkai hewan yang ada di laut adalah halal. Hukum asalnya tentunya bangkai haram. Ya, sebagaimana di ayat Al-Quran dikatakan, Allah katakan bahwa yang haram itu adalah illa ayyakuna maitatan, yaitu dalam bentuk bangkai, itu haram hukum asalnya. Dan hadis ini memberikan pengecualian dari haramnya bangkai. Dalam hadis dikatakan, uhillat lana maitatan, telah dihalalkan untuk kami dua jenis mayit bangkai, al-assamak wal-jarad, yaitu samak, ikan, al-jarad, dan belalang. Itu dua jenis bangkai yang dihalalkan untuk umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti air ada tiga. Air suci dan mensucikan, yaitu air yang mutlak, air yang ketika kita sebutkan tidak terikat dengan sifat tertentu. Ya, kalaupun ada sifat yang disebutkan adalah sifat yang alamiah. Sifat asli yang memang dimiliki oleh air tersebut. Yang kedua adalah tahir, suci tapi tidak mensucikan. Tentunya ini adalah air yang terikat oleh sifat tertentu. Dan sifatnya sifat yang bukan asli, tapi sifat yang muncul, baru. Ya, kita katakan air teh misalnya, air gula, air sabun, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah air yang najis, definisinya adalah selain daripada kedua air. Selain daripada air suci dan mensucikan, dan selain daripada air suci tapi tidak mensucikan, maka dia adalah air yang najis. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, ya, beliau adalah Syihabuddin Abul Abbas Ahmad ibni Lu'lu ibni Abdullah Al-Misri Al-Ma'ruf bibni Naqib, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Naqib, beliau berkata, wa yuqrahu al-mushammas, yuqrah al-mushammas, dan makruh hukumnya menggunakan air mushammas. Air musyammas, dari namanya kita sudah bisa mengambil bayangan, musyammas dari musyammas, yaitu air yang terkena terik matahari, dari kata syams, syamsu, syamsun, yaitu matahari, ya. Dimakruhkan air musyammas. Tentunya makruh itu sesuatu yang kalau ditinggalkan karena Allah berpahala. Ditinggalkan, dikerjakan tidak berdosa. Dan makruh kalau dalam istilah para ulama ada dua, ya. Ada makruh karahiyatu tahrim, makruh dalam pengertian haram. Ada makruh karahiyatu tanzih, makruh dalam arti tanzih. Tanzih itu diartikan apa namanya, bukan haram, tetapi dia sifatnya makruh dalam arti kalaupun kita kerjakan tidak sampai berdosa. Tapi kalau ditinggalkan karena Allah, maka itu adalah bagus dan berpahala. Ya. Di sini tentunya makruh di sini dalam pengertian yang kedua, tanzih. Ya. Bukan makruh dalam pengertian tahrim. Dikatakan oleh beliau di sini, yukroh al-mushammas, air musyammas itu makruh. Apa itu air musyammas? Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah air yang musakhan, yang menjadi panas, ya, fi ina'in min ma'dinin biharri syams. Air yang menjadi panas atau air yang diletakkan di atas bejana yang terbuat dari logam, itu dulu. Air yang diletakkan di atas bejana yang terbuat dari logam yang menjadi panas dikarenakan terik matahari. Nah, itu dia. Jadi airnya harus diletakkan di atas bejana yang terbuat dari logam. Kalau terbuat dari tembikar, apa namanya, tanah, atau terbuat dari plastik, itu tidak disebut dengan air musyammas. Air musyammas dalam pengertian para ulama Syafi'iyah adalah air yang diletakkan di dalam wadah yang terbuat dari logam, kemudian dia terkena panas sehingga airnya menjadi panas, ya. Dikatakan di sini fayukrahu raf'ul hadas bihi au izalatun najas. Maka makruh, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, mengangkat hadas dengan air musyammas, begitupun menghilangkan najis. Ya. Wa karahatuhu lima qila. Dan yang menjadikan air ini makruh adalah sebagaimana disebutkan, min annahu yusabbibu maradul baros au yaziduhu. Karena dia bisa menyebabkan penyakit, apa namanya, kusta. Ya, penyakit di kulit. Ya, ketika air diletakkan di bejana yang terbuat dari logam, dari sesuatu yang ditempa, ya, kecuali emas dan perak nanti akan dijelaskan, lalu diletakkan di bawah terik matahari sampai airnya menjadi panas, sebagian berpendapat itu bisa menimbulkan apa, gangguan penyakit, ya, penyakit kulit. Apakah dalam semua kondisi air yang ditaruh di bejana yang terbuat dari logam akan makruh disebut musyammas? Tidak. Kata beliau, kata Ibnu Naqib, fil biladil harrah fil awanil muntabi'ah. Yaitu apabila air yang air yang panas itu diletakkan di bawah terik matahari di negeri yang memiliki cuaca yang sangat panas. Contohnya Kairo, Khartoum di Sudan, atau di kota Makkah misalnya yang memang panasnya ekstrim, ya. Lalu air itu yang musyammas itu diletakkan di dalam bejana al-muntabi'ah. Ya, apa itu al-muntabi'ah? Dijelaskan oleh Profesor oleh Ibnu Naqib rahimahullah, ia ma yutraku bil matariq. Yaitu bejana hasil tempaan, ditempa. Namanya logam kan ditempa, dibentuk. Ya, itu namanya al-muntabi'ah. Jadi ada berapa syarat? Ada satu, airnya diletakkan di dalam bejana terbuat dari logam. Yang kedua, terkena terik matahari. Yang ketiga, di negeri yang memang panasnya ekstrim. Kalau Jakarta saya rasa tidak. Artinya panasnya tidak terlalu ekstrim. Illa zahab wal fiddah, kecuali emas dan perak. Ya, emas dan perak artinya tidak masuk ke dalam definisi bejana yang dimakruhkan ketika diletakkan di dalamnya air lalu terkena panas. Ya, disebutkan karena ya keduanya tidak melepaskan komponen yang bisa merusak apa, kulit manusia. Watazulu bitabrid, dan sifat makruhnya hilang kalau sudah dingin. Artinya makruhnya ketika panas saja. Kalau sudah dingin kembali lagi ke sifat aslinya, yaitu tidak makruh. Walaupun di kalangan para ulama Syafi'iyah pun terdapat perdebatan terkait dengan masalah ini, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di banyak kitab beliau, seperti di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, beliau cenderung menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya air musyammas bukanlah air yang makruh untuk digunakan, karena alasan kemakruhannya kalau itu hadis adalah hadis yang sangat lemah. Dan kalau itu adalah dari sisi tib atau kedokteran, sampai kata beliau itu belum terbukti. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin. Ini poin-poin singkat yang bisa kita bacakan dari perkataan Ibnu Naqib dan

Allah alam bisawab, ya, kita kembalikan kepada definisi apa itu ma'ul musyammas. Ya, tadi sudah kita katakan dia adalah air yang terkena panasnya terik matahari, ya, dia bukan dimasak tetapi terkena, makanya disebut musyammas, bukan air yang panas tapi air musyammas. Tentunya berbeda, air panas itu bisa macam. Bisa dikarenakan sesuatu yang alamiah, seperti ada, kalau di Jawa Barat ada pemandian Ciater, itu kan air panas. Atau di Jawa ada juga, ya, di daerah Jawa Tengah, di apa, Guci atau apa, ya, itu ada tempat pemandian air panas. Itu air panas. Atau kita punya alat di rumah, dispenser atau apa namanya, mengeluarkan air panas. Itu namanya air panas, bukan air musyammas. Adapun air musyammas adalah air yang terkena sinar matahari. Air musyammas itu sebagaimana tadi kita bahas, air yang diletakkan di dalam bejana yang terbuat dari logam muntabi'ah, ya, yaitu bejana aluminium, kuningan, perak, besi dan lain sebagainya, dia ditaruh di dalam bejana yang muntabi'ah, yang terbuat dari logam, itu satu, airnya ditaruh di bejana tersebut. Yang kedua, dia terkena syams, kena sengatan matahari. Yang ketiga, terjadi di negeri yang memiliki panasnya yang ekstrim, seperti di Mekkah, di Kairo, di Khurtum, atau di belahan bumi yang lain yang memiliki cuaca yang panas. Adapun kalau dimasak, ya, Allah alam bisab, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah secara hukum syar'i. Artinya tidak disebut dengan air musyammas. Ya, karena air musyammas itu adalah yang terkena cahaya matahari di negeri yang panas. Air yang diletakkan di atas atau di dalam bejana yang logam, lalu terkena cahaya matahari sehingga menjadi panas di negeri yang memang suhunya sangat ekstrim. Dan alasan di mazhab Imam Syafi'i kenapa pendapat yang kuat adalah makruh, mereka beralasan dengan li'annahu yatasabbab al-baras, karena dia bisa menyebabkan penyakit pada kulit manusia, ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat terkait dengan air musyammas ini. Imam An-Nawawi, ya, dan beliau adalah umdah di dalam fikih Syafi'i. Beliau adalah pokok dalam fikih Syafi'i. Imam Nawawi berkata, dan beliau cenderung mengambil pendapat bahwa air musyammas itu tidak makruh. Kalau air musyammas saja yang terkena cahaya matahari, itu menurut pendapat yang paling kuat, dan itu pendapat Imam An-Nawawi adalah tidak makruh, apalagi air yang dimasak. Ya, yang air yang dianggap kuat bahwa dia adalah makruh saja, sebenarnya tidak makruh kata Imam An-Nawawi, apalagi tadi yang ditanyakan oleh hamba Allah di Jawa Tengah, air yang dimasak. Maka tidak masalah, Ibu. Masak air, lalu kita campur dengan air yang dingin, ya, untuk mandi misalnya di pagi hari ingin mandi besar, itu tidak masalah. Yang kedua, air yang tercampur dengan sesuatu yang suci seperti sabun atau sampo atau yang lain sebagainya, apakah airnya masih bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Tentunya nanti akan dibahas lebih rinci bahwa kalau percampurannya banyak sehingga misalnya warnanya berubah atau baunya berubah, ya, banyak percampurannya, maka itu airnya suci, tapi sudah tidak lagi mensucikan. Karena dia sudah muqayyad biwaspin. Karena dia sudah terikat dengan sifat tertentu. Kalau air kemasukan sabun dalam jumlah yang banyak, kita sebut bukan air mutlak, tapi air sabun. Ya, air sabun. Kejatuhan pasta gigi, ya, air, kita bilang air odol, misalnya kan begitu. Ya. Masih bisa nggak digunakan bersuci? Kalau sedikit dimaafkan, bisa. Ya, kalau sesuatu yang sedikit. Walaupun nanti akan ada pembahasan lebih jauh lagi, sesuatu yang bersuci, sesuatu yang suci yang bercampur dengan air itu macamnya banyak. Ada yang memang dia hukum asalnya bisa dipisahkan dari air, artinya hukum asalnya dia tidak menyatu. Masing-masing punya tempat dan posisinya masing-masing. Sabun hukum asalnya tidak ada kaitan dengan air. Sabun ya sabun. Ya, deterjen ya deterjen. Teh ya teh, kopi ya kopi. Itu hukum asalnya terpisah antara air dengan benda-benda tersebut. Dan ada yang bercampur dengan air, tetapi memang sesuatu yang suci dan tercampur dengan air ini tidak bisa dipisahkan dengan air. Contohnya lumut, contohnya tanah, contohnya daun. Jelas ya? Itu lumut tidak bisa kita pisahkan. Dia sesuatu yang bukan bagian dari air. Dia adalah tumbuhan yang tumbuh di dalam air. Kadang mengubah warna air menjadi hijau misalnya. Apakah itu menjadikan airnya bisa dipakai? Bisa. Karena dia sifatnya alamiah. Dan memang kita tidak bisa memisahkan air dengan lumut. Dia satu kesatuan. Kalau kita letakkan air di satu tempat, seiring waktu akan muncul lumut. Begitupun tanah. Kadang kita lihat banjir ya. Apa kalau di Jakarta ada sungai Ciliwung. Ketika hujan airnya menjadi keruh. Apakah boleh berwudu? Boleh. Karena dia tanah, tanah suci. Dan dia tidak bisa dipisahkan dari air. Begitupun kita naik gunung atau pergi ke rawa, kita lihat airnya cenderung berwarna coklat karena apa? Rontokan dari daun yang jatuh ke dalamnya. Boleh kita tidak berwudu? Boleh atau tidak kita berwudu? Boleh. Ya, lain cerita kalau saya ada air satu ember, kemudian saya ambil daun apa namanya itu? Daun tertentu, daun teh atau daun apalah namanya, saya masukkan ke situ. Maka itu menjadi apa namanya tidak suci, bukan tidak suci, menjadi tidak mensucikan. Ya karena saya melakukan satu rekayasa, saya menjatuhkannya ke dalam. Tapi kalau jatuhnya secara alamiah itu tidak bisa dihindari. Ya sebagaimana tumbuhnya lumut, bersatunya air dengan tanah, lalu jatuhnya dedaunan secara alami itu tidak merusak kondisi air. Tetapi benda-benda yang suci, yang hukum asalnya terpisah dari air, sabun, kopi, teh, deterjen, sampo, itu kalau bersatu dengan air ada dua kondisi. Kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak ya sampai kadang warnanya jadi putih, maka itu suci tetapi tidak mensucikan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bila kita mandi memakai jolang, apa itu jolang ya? Lalu terciprat dengan guyuran air yang sedang dipakai, apakah airnya tetap bersih atau jadi kotor? Wallahu a'lam bishawab ya. Ada hadis dari Maimunah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi pernah mandi dari sisa air mandinya Maimunah radhiyallahu taala anha. Nabi mandi dari sisa air Maimunah. Maka Maimunah radhiyallahu taala anha ummul mukminin bibi dari Ibnu Abbas berkata, "Ya Rasulullah, Anda mandi dari sisa airku." Ya, itu aku tadi mandi junub ya Rasulullah. Bagaimana Anda mandi dari sisa air yang aku pakai mandi junub? Maka beliau berkata, "Sesungguhnya innal ma'a la yajnub." Sesungguhnya air itu tidak junub. Yang junub itu badan manusia. Sedangkan air tidak junub. Ya, artinya ya masih bisa dipakai. Ya, masih bisa di apa namanya? Kalau sifatnya apalagi tidak terlalu banyak itu hanya percikan-percikan saja. Itu kalau dikembalikan kepada hadis Nabi tidak masalah. Walaupun nanti akan ada pembahasan air musta'mal. Nanti insya Allah akan ada pembahasan air musta'mal. Mungkin di pertemuan esok hari akan kita bahas apa itu definisi air musta'mal. Allah alam bisa. Ada hamba Allah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, saya ingin meminta resep Ustaz, resep mujarab. Bagaimana caranya kita agar seimbang Ustaz? Artinya kita mempelajari buku-buku syafi'iyah ya, tapi akidah dan manhaj kita ini tetap lurus, tidak lembek. Oh bid'ah enggak apa-apa, tapi di lain sisi enggak, itu bid'ah. Pendapat di dalam syafi'iyah itu lemah, tapi kita tetap bermazhab syafi'i. Kita mempelajari seperti manhaj talibin, kalau terlalu tinggi ada sifinatun najah Ustaz. Nah, yang pertama itu Ustaz, bagaimana caranya agar seimbang Ustaz? Nah, boleh yang kedua ini Ustaz? Iya, silakan Bapak. Nah, Yang kedua ini kan saya mempelajari safinya tadi ya. Manhaj safinya. Tapi saya kan kurang setuju dengan adanya kunut Ustaz, karena di dalam segmen safinya ini kan lemah Ustaz mendapat kunut Ustaz ya. Namun saya menemukan Ustaz di dalam pensyarah Nailur Roja berkata Syekh Ahmad bin Umar bahasanya itu adalah abad sholat Ustaz, abad sholat. Dan dibawakan hadis bahwasanya senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut salat fajar sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Madzhab. Tapi saya tetap ngotot Ustaz, bahwasanya itu lemah dalam safiyah. Apakah betul Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bermazhab ya, tentunya para ulama semua bermazhab, para ulama bermazhab ya. Setinggi apapun kedudukan para ulama yang kita kenal, mereka bermazhab. Ya, artinya apalagi kita. Kalau para ulama sekelas An-Nawawi rahimahullahu taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Syekhul Islam ya fi bidayatil amr, di awalnya beliau adalah Hambali. Tetapi di kemudian hari, karena keluasan ilmunya, beliau berijtihad. Ya, beliau tidak terkadang menyelisihi empat mazhab bahkan. Misalnya dalam masalah, dalam masalah talak tiga diucapkan satu majelis. Itu Ibnu Taimiyah menyelisihi empat mazhab sekaligus. Begitupun dalam masalah masafatul qasr, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya pendapat tersendiri. Artinya beliau Hambali. Secara mazhab asalnya beliau adalah Hambali. Tetapi dikarenakan keilmuannya yang luas, sampai-sampai ada ungkapan bahwa tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh Syekhul Islam. Artinya kalau tidak diketahui oleh beliau bukan hadis. Saking luasnya keilmuannya, ya beliau menjadi orang yang mentarjih sendiri, berijtihad sendiri, karena keluasan ilmunya. Tetapi aslinya beliau adalah seorang yang Hambali. Begitupun muridnya Ibnu Al-Qayyim. Az-Zahabi Syafi'i, Ibnu Katsir Syafi'i. Ya. Artinya ulama-ulama besar itu bermazhab. Abu'l-Iz al-Hanafi, Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi. Ya. Jadi para ulama itu bermazhab. Artinya mereka mengambil salah satu imam, salah satu pendapat, atau bukan salah satu pendapat ya, mengambil madrasah. Mazhab itu kan umpama madrasah, sekolahan, di mana sekolahan itu ada guru besarnya, namanya Imam Syafi'i. Lalu di dalamnya banyak guru-guru yang melanjutkan pengajaran kepada murid-muridnya yang datang. Kalau di mazhab Imam Syafi'i ada Imam Al-Muzani, ada Al-Buwaiti, dan para ulama yang lainnya, dilanjutkan oleh para ulama yang banyaklah namanya kalau kita sebut. Artinya, tidak kita dapatkan seorang ulama yang memang mu'tabar, ya, lahu i'tibar, memiliki kedudukan, memiliki kecakapan, diakui keilmuannya, kecuali mereka mengambil salah satu mazhab. Karena ini menunjukkan sebenarnya menurut saya, keharusan bermazhab ini semakin dibutuhkan seiring dengan berkurangnya kualitas keagamaan kita. Jadi saya dan kita semua mengalami kemerosotan kualitas ilmiah. Kita tidak terlalu banyak hafal, tidak terlalu banyak paham tentang kaidah-kaidah dalam beristihad. Kita tidak terlalu banyak tentang paham tentang usul tafsir, usul hadis, usul apalagi usulul fiqh. Kita pun tidak terlalu paham tentang qawaidul fiqhiyah atau qawaid usuliyah. Banyak sekali usul-usul itu yang harus kita pahami banyak. Dan kualitas kita menurun. Oleh karenanya kita perlu mengambil rujukan yang memiliki kualitas yang mumpuni. Dan itu ada pada sosok ulama-ulama mazhab itu. Syafi'i Abu Hanifah rahimahullah, Malik, Syafi'i Ahmad, dan ulama yang datang setelahnya. Ya, ulama yang datang setelahnya. Hanya saja yang selalu kita garis bawahi bahwa kita tidak boleh ta'assub, itu fanatik. mengatakan bahwa selain mazhab Syafi'i sesat. Tidak seperti itu. Imam Syafi'i tidak menjadikan mazhabnya sebagai standar kebenaran. Tetapi kekuatan dalil dan argumentasi itulah yang menjadi ukuran. Idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Kalau sudah sahih satu hadis, maka itulah yang menjadi mazhabku. Oleh karenanya, kalau yang terbiasa membaca kitab-kitab yang panjang, saya tidak terbiasa. Tetapi pernah membaca beberapa kali, misalnya kita pernah membaca Kitabut Taharah dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Ya? Ada permasalahan-permasalahan di mana misalnya Imam Syafi'i berkata, kalau seandainya hadis itu sahih, itulah pendapatku. Dalam satu bab fikih. Maka murid-muridnya berpendapat di kemudian hari, seandainya Imam Syafi'i tahu bahwa hadis ini sahih, pasti beliau akan ambil pendapat itu. Ya, artinya tidak fanatik. Ya, tidak fanatik, tidak apa namanya menganggap hanya mazhab A, B, C yang benar, itu tercela kalau seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa hendaknya kita ketika mengambil mazhab Syafi'i sebagai satu madrasah yang kita masih pemula, ya, kita belajar di madrasah Syafi'iyah, kita membaca kitab-kitab mereka, berusaha memahami, tentunya ada hal yang lebih penting dari ilmu fikih, yaitu ilmu usul. Artinya, kenapa kita tidak berfikih secara Syafi'i, berusul secara Syafi'i? Atau dengan istilah yang lebih terperinci, akidahnya kenapa tidak berusaha dengan berakidah seperti akidahnya Imam Abu Hanifah? Ya, ada akidah Imam Abu Hanifah dalam kitab misalnya Akidah Tahawiyah. Ya, yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, disyarah oleh Al-Imam Abul Izz Al-Hanafi. Ya, kenapa kita tidak ambil akidahnya juga? Begitupun yang bermazhab apa Maliki. Kenapa tidak mengambil akidahnya Imam Malik rahimahullahu taala? Berakidah Syafi'i, ya. Kenapa kita tidak mengambil akidah Syafi'iyah rahimahullahu taala? Jadi bukan hanya fikihnya, tapi akidahnya pun kita mulai belajar, terus membaca, terus memahami dan mendengar. Apakah mungkin kita bisa mendapatkan nukilan-nukilan dari pendapat Syafi'i dalam akidah? Mungkin, sangat mungkin. Bahkan sekarang ada buku, kitab yang dijudul apa? Yang kitab yang ditulis, saya punya kitabnya. Judulnya adalah Manhaj Imam Syafi'i dalam Akidah. Metodologi Imam Syafi'i dalam Akidah. Satu jilid. Ya. Dan seingat saya sudah terjemahkan kitab itu ke bahasa Indonesia. Begitupun Hambali. Atau kita bisa mengikuti dari peninggalan murid-muridnya. Misalnya As-Sunnah Lil Muzani, Imam Al-Muzani, murid dekatnya Imam Syafi'i, yang ketika Imam Syafi'i wafat, beliaulah yang duduk di majelis sebagai pengganti Imam Syafi'i. Al-Muzani, rahimahullahu ta'ala, punya kitab akidah. Yang beliau nukil dari tentunya gurunya, Syafi'i, rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita tidak dalami juga? Ya. Artinya jangan sampai kita menisbatkan fikih kita Syafi'i, tapi akidahnya kita nisbatkan kepada orang yang datang belakangan. Ya, orang yang datang setelah Imam Syafi'i. Ya. Kenapa kita tidak nisbatkan kepada Syafi'i? Apakah Syafi'i tidak punya akidah atau bagaimana? Ya, jadi seperti itu. Dan Imam Syafi'i baik secara akidah ataupun fikih adalah seorang imam yang komitmen di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ala fahmi salafil ummah, ala fahmi sahabah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, dan para imam-imam itu adalah a'immah ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah para imam-imam apa ahli sunnah wal jamaah. Baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih. Artinya jangan hanya ngambil dalam masalah fikihnya saja. Ambil juga dalam masalah akidah. Dalam masalah usul. Dalam masalah akhlak. Ya, dikatakan bahwa yang datang di majelis Imam Ahmad itu 5.000 orang. 5.000 orang yang datang di majelis Imam Ahmad dan yang menulis hadis hanya 500. Hanya 10%. Artinya 4.500-nya datang untuk melihat adab, akhlak, ya, tata cara berbicara, tata cara menyampaikan, tata cara duduk, ya, itu 4.500. Yang menulis hadis hanya 500. Ya, tapi yang mengambil adab, akhlak, kedalaman ilmu, tawadu, itu ada 4.500 orang. Ya, itu saya rasa harus kita hidupkan terus di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita harus ambil juga akidahnya, bukan hanya mengambil bab fikihnya saja. Adapun masalah kunut, ya, ini masalah khilaf yang masyhur, khilaf qadim, ya, khilaf yang sudah lama, dan dalil-dalilnya memiliki kekuatan, ya, dalil-dalilnya memiliki kekuatan. Ada hadis yang mengatakan la zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajr hatta faraqad dunya. Ada hadis yang berbunyi begitu. Nabi tetap melakukan kunut sampai meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, antara yang mensahihkan dengan yang mendhaifkan hadis ini. Yang mensahihkan di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Khulasah. Ya, beliau cenderung mensahihkan hadis terkait dengan masalah kunut, ya. Dan masalah kunut ini, ma'asirul muslimin, para ulama berbeda pendapat dengan banyak pendapat, ya. Paling minimal kalau kita rangkum, mungkin pendapatnya itu kunut secara umum ada 3 paling minimal. Ada yang berpendapat kunut itu hanya ketika witir dan ada musibah. Ketika witir dan musibah. Kunut hanya ketika witir, salat witir, kalau tahajud kan ditutup dengan witir, dan ketika ada nawazil, ada musibah. Itu pendapatnya Abu Hanifah dan Ahmad. Abu Hanifah dan Ahmad. Ada yang berpendapat bahwasanya kunut itu hanya ada di salat fajar saja, tetapi tidak ada di salat yang lain. Itu pendapat Malik. Pendapatnya Malik. Jadi Malik dan Syafi'i sama. Guru dan murid pendapatnya sama bahwa kunut subuh itu sunnah. Hanya saja nanti bedanya kalau Malik qoblar ruku, sedangkan Ahmad ba'dar ruku, sedangkan Syafi'i ba'dar ruku. Ya, itu bedanya. Tapi keduanya sepakat mengatakan kunut subuh itu sunnah. Dan nanti akan kita bahas secara terperinci. Itu ada di halaman 224 di kitab Umdatus Salik. Adapun pendapat Syafi'i, beliau paling luas dalam masalah kunut. Jadi kalau Abu Hanifah dan Ahmad itu kunut cuma 2 tempat. Ketika witir dan ketika nawazil. Ketika ada musibah. Kalau Imam Malik paling sempit, kunut itu hanya di waktu subuh saja. Khususnya sebelum ruku, itu Malik. Adapun Syafi'i, kunut paling luas. Ada 3 tempat paling minimal kunut. Pertama ketika subuh, posisinya setelah ruku. Lalu ketika witir, yaitu di bulan suci Ramadan, setelah berlalunya setengah Ramadan, dan yang ketiga ketika ada musibah. Ya, dan dalil-dalil kedua belah pihak sangat kuat sekali, sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau adalah imamnya Hambali, mazhab Hambali, beliau tentunya secara pendapat tidak kunut subuh. Tetapi beliau berkata, aku apabila sholat di belakang orang yang kunut-kunut, dan itu pendapat diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, dan siapa yang ingin sedikit mendalami, bisa dibaca kitab Sahih Fiqih Sunnah. Saya pernah baca, kitabnya bagus sekali terkait dengan masalah kunut. Ya, bagus. Artinya setiap mazhab disebutkan argumentasinya, saking kuatnya, saya lihat beliau agak bingung ketika ingin mentarjih salah satu pendapat. Itu ada di dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah. Ya. Itu pendapat-pendapatnya. Adapun hadis yang tadi saya sebutkan, mazala Rasulullah yaqnut fil fajr hatta faraqad dunya, Nabi terus-menerus kunut di waktu subuh sampai meninggal, ya, hadis ini diperdebatkan oleh para ulama. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata fil khulasah, dalam al-khulasah, hadis ini sahih. Rawahu jama'at minal huffaz. Ini diriwayatkan oleh sekelompok orang dari kalangan huffaz, lalu dan mereka mensahihkan. Sebagaimana yang mensahihkan hadis ini adalah Imam Al-Hakim. Jadi bukan hanya An-Nawawi, Al-Hakim. Dan perkara-perkara seperti ini bukan perkara bid'ah, tapi diperdebatkan. Ada yang mensahihkan, ada yang tidak mensahihkan. Ya, dan pembahasannya akan sangat luas sekali. Mudah-mudahan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.